الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kali ini kita melanjutkan pembahasan kita dari Masailul Jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah. Di kesempatan sebelumnya kita lihat di antara perkara jahiliyah yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu fanatisme buta atau at-ta'assub al-mamkut. Ini disebutkan dalam Masail ke-93. Pada Masail ke-94 kita sebut apa yang dikatakan oleh beliau, al-mas'alatu rabi'ah wa tis'un, masalah ke-94, akhzul bari bi jarimati ghairihi, yaitu menghukum orang yang sebenarnya tidak bersalah karena kesalahan orang lain. Menghukum orang yang tidak bersalah karena kesalahan orang lain. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, anna min dinihim, di antara ajaran jahiliyah, akhdar rajuli bi jarimati ghairihi, itu menghukum orang yang tidak bersalah karena kesalahan orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tazir waziratu wizra ukhra. Ingatlah, dan orang yang tidak berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Orang yang tidak berdosa itu tidak akan memikul dosa orang lain. Guru kami Syekh Shalih Al-Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan mengatakan, di antara kebiasaan orang jahiliyah adalah menghukum orang lain yang tidak bersalah disebabkan karena kesalahan orang lain. Maka turunlah tadi surat Al-An'am ayat 164. Wala tazir waziratu wizra ukhra. Dan juga ini terdapat dalam surat yang lainnya, surat Fatir ayat ke-18. Jadi di dua surat, yaitu di surat Al-An'am tadi ayat ke-164 dan surat Fatir ayat ke-18. Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Yaitu maksudnya di sini adalah orang yang tidak melakukan perbuatan zolim tidak bertanggung jawab atas kezoliman yang dilakukan oleh orang lain. Hingga yang melakukannya di situ, walaupun yang melakukannya adalah sanak kerabatnya sendiri, seperti anak pamannya atau anak kandungnya atau orang tuanya, maka tidak menanggung dosa sama sekali, kecuali pelaku kejahatan itu sendiri dan orang yang tidak tersangkut kasus kejahatan itu sebenarnya tidak bertanggung jawab. Seorang yang tidak melakukan permusuhan tidak boleh dihukum karena kejahatan orang yang melakukan permusuhan. Jika seorang yang tidak melakukan kejahatan dihukum sama seperti orang yang melakukan permusuhan, maka ini adalah kezaliman dan kejahatan yang tidak diakui kebenarannya oleh Islam. Ini cuma ada pada orang-orang jahiliyah. Maka sekarang ini fenomena yang terjadi di sebagian negeri, ya, ini terjadi di sebagian negeri, fiba dil bawani, yaitu di sebagian negeri, jika terjadi permusuhan antara seorang dengan seorang anggota suku tertentu, padahal orang itu tidak diperhitungkan dalam suku itu, mereka tidak melarainya, tetapi justru mendukungnya untuk melakukan permusuhan dan balas dendam terhadap suku itu. Padahal orang yang dimusuhinya tadi dari suku lain itu lebih mulia dan lebih terhormat darinya. Mereka tidak menghukum orang yang musuhi itu, melainkan justru menghukum pembesar suku itu dan orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi dalam suku itu. Seperti itulah yang dilakukan orang-orang jahiliyah. Jadi jika ada seseorang yang buat kejahatan, ya, di suatu kampung atau di suatu suku, maka yang jadi tuduhan nanti satu suku tersebut. Ya, satu suku tersebut, walaupun mereka semuanya tidak melakukan kejahatan tadi. Nah, perbuatan seperti ini adalah perbuatan jahiliyah. Ini sama seperti orang-orang menuduh sebagian oknum yang ada di negeri kita ini berbuat kejahatan, melakukan tindakan teror, dan dia orang muslim, maka seluruh orang muslim atau yang punya sifat yang sama-sama berjenggot, atau wanitanya itu bercadar, semuanya dituduh teroris. Ini sama seperti pemahaman jahiliyah. Maka seharusnya yang wajib kita pegang, yang namanya tindak kejahatan, ya sudah, pelaku kejahatan itu saja yang kena. Khusus dia saja, tidak melebar pada yang lainnya. Ini adalah keadilan. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 194, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimitsli ma tada 'alaikum." Oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kalian, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Jadi yang melampaui batas itulah yang diserang saja, tidak seluruh orang. Maka kaidah yang mesti kita ingat, suatu perbuatan jelek, suatu bentuk kejahatan itu kita kenakan hukumnya cuma pada pelaku kejahatan saja, tidak pada yang lainnya. Maka orang yang bunuh cukup orang yang bunuh saja, tidak satu keluarganya. Orang yang perkosa cuma orang yang perkosa saja, tidak pada satu keluarganya. Maka sama juga yang terjadi di masa silam. Kita lihat di zaman PKI ada orang-orang yang berbuat jahat ikut PKI misalnya, maka keturunannya di bawahnya tidak terkena sebenarnya kalau mereka ini adalah orang-orang yang baik. Maka mereka tidak mewariskan kejahatan tadi. Jika ada yang mengatakan misalnya, kok bisa ahli waris yang jadi asoba itu dikenakan bayar diat? Bukankah ini berarti karena keluarganya juga ikut tanggung diat, ada denda yang dibayar, ya bukankah berarti itu juga mewariskan dosa di situ? Maka Syekh Shalal Fauzan, guru kami, mengatakan tidak. Justru yang termasuk keadilan dan bentuk saling tolong-menolong adalah seperti itu. Jika keluarganya itu ada yang menderita tadi, maka ada yang terkena hukuman seperti itu, maka mereka ikut menanggung juga. Sebagaimana ketika mereka itu dapat yang baik, yaitu dapat waris, ya, keluarga yang mati itu meninggal dunia, ada yang mati itu meninggal dunia, ada yang mati ketika itu mewariskan sesuatu, yang lainnya juga dapat. Maka dalam masalah dia juga mereka menanggungnya juga sama. Namun khusus untuk hukuman tadi, yang khusus untuk hukuman yaitu jinayat, itu cukup bagi pelaku saja yang berakal yang melakukannya dengan sengaja. Yaitu di sini khusus kalau kita bahas pelaku yang membunuh dengan sengaja. Namun kalau pelaku yang tidak bunuh dengan sengaja, ya, itu nanti ada diat. Maka diat nanti semuanya yang menanggung. Tidak ada kisos di situ. Maka perlu kami jelaskan dulu di sini, kasus pembunuhan itu ada 3 macam. Ada pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja itu ada niatan dan menggunakan alat untuk membunuh. Dan ada yang kedua, kasus pembunuhan yang tidak sengaja, yaitu tidak ada niatan di dalamnya. Ya, dia tidak ada niatan di dalamnya untuk membunuh, namun ada yang terbunuh. Maka ketika itu ada diat. Maka diat ini ditanggung oleh satu keluarga. Kemudian ada yang sibul amdi, ada yang mirip sengaja. Dia membunuh, ada niatan untuk membunuh, namun tidak menggunakan alat untuk membunuh. Misalnya dia menggunakan sapu, dia pukul orang sampai mati. Sengaja memang, namun tidak menggunakan alat untuk membunuh yang sebenarnya seperti pisau. Maka kalau untuk yang pertama, al-amdu, untuk yang sengaja, jelas hukum mati. Yang kena ya cuma pelakunya saja. Kalau yang tidak sengaja, dia. Maka satu keluarga juga kena di situ, ikut untuk menanggungnya. Bukan di sini, mewarisi dosa karena dilakukannya adalah tidak sengaja. Beda tadi yang melakukan pembunuhan sengaja, muta'amid, yang melakukan pembunuhan sengaja tadi, dia sendiri yang kena hukum mati, itu satu keluarganya. Kemudian al-mas'alatul khamis 91, ada penjelasan lagi masalah 95, yaitu ta'yiru rajul binaksi fi ghairihi, mencela kekurangan orang lain, mencela kekurangan yang ada pada orang lain. Maksudnya di sini ada orang yang dicela, sebenarnya ini kekurangan ada pada orang lain, namun orang ini yang dicela. Seperti di sini dikatakan dalam hadis, apakah kamu mencela ibunya? Sesungguhnya kamu adalah orang yang pada dirimu terdapat sifat jahiliyah. Ibunya tidak salah apa-apa, kok cela ibunya? Nah, hadis ini tentang kisah Abu Dzar radhiyallahu anhu. Ketika dia berkata kepada salah seorang sahabat yang mulia, yang pertama kali masuk Islam, Abu Dzar berkata kepadanya, "Wahai anak orang hitam." Ia mengatakan kepadanya, "Ya Ibn Sauda, wahai anak orang hitam." Karena ibunya itu orang hitam. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, "A'ayartahu bi ummi innaka mru'un fika jahiliyah." Apakah kamu mencela ibunya? Sesungguhnya kamu adalah orang yang pada dirimu terdapat sifat jahiliyah. Maka mencela orang lain seperti ini, ibunya hitam memang, namun anaknya kan tidak usah dibawa-bawa seperti itu. Maka ini tidak dibolehkan. Maka mencela seorang dengan sesuatu yang tidak ada padanya, tetapi ada pada orang lain, atau karena nasabnya yang jelek, termasuk tradisi jahiliyah. Dan tidak semua orang yang pada dirinya terdapat sifat-sifat jahiliyah. Ya, ini perlu dicatat, kalau dikatakan padamu terdapat sifat jahiliyah, ini menjadi kafir. Ini cuma dikatakan jelek, namun tidak membuat seorang itu menjadi kafir. Allah alam bisawab. Nah, ini dua masalah yang dibahas kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada masalah ke-96 pada pertemuan berikutnya. Allah alam bisawab. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.